lagi mapan, masih pengen beban. Au au au, mantan baper, suka bawa perasaan. Aku masih diuber-uber, maksa minta balikan. Masih pengen.